Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، الحمد لله نواصل مجلسنا التاسع عشر fi dirasati at-tadhhib fi adillati man lighayati wa taqrib. Yang masih kita melanjutkan majlis ke-19 dalam pembahasan kitab at-tadhhib, ya syarah matan ghayah. Yang melanjutkan kita pembahasan izalatun najasah, yang menghilangkan najis. Ya qala al-qadi Abu Syuja' rahimahullahu taala: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Ya, bahwasanya seluruh hewan itu suci. Ya, seluruh hewan itu suci, baik yang bisa dimakan maupun tidak bisa dimakan. إلا الكلب والخنزير, kecuali anjing dan babi. أو ما تولد منهما, atau keturunan persilangan antara anjing dan babi. Au min ahadihima, atau keturunan salah satu dari keduanya, anjing dengan hewan yang lain atau babi dengan hewan yang lain. Ya, sudah kita bahas, karena anjing dan babi itu najisun fi ainihi, yaitu najis secara zatnya. Ya, maka keturunan pun najis. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya. Ya, dan bangkai seluruhnya itu najis. Ya, seluruh bangkai itu najis. Hurrimat alaikumul maitah, Allah haramkan bangkai. Illat haramnya linajasatiha, karena dia najis. Illa samaka wal jarada wal adamiyya, kecuali ikan dan belalang. Ya, ikan dan belalang dikecualikan, sudah kita bahas. Ya, berdasarkan hadis uhillat lana maitatani, ya, fa'amal maitatani fal jaradu wal hutu. Ya, dihalalkan dua macam bangkai. Ya, adapun dua macam bangkai yang dihalalkan, maka bangkai belalang dan bangkai ikan. Ya, kalau dipisah lagi dengan hadis yang lebih sahih, ya, para sahabat pernah makan bangkai anbar. Anbar itu sejenis ikan, selama sebulan sudah jadi bangkai, para sahabat makan. Ketika itu sudah kelaparan, dan mereka bawa pulang, Nabi SAW ikut makan. Ya. Adapun belalang juga disebutkan di hadis riwayat yang lain, ya, di Sahih Bukhari, Nabi SAW pernah makan belalang. Ya. Satu persatu hadisnya, ya, ada yang dipisah. Ada riwayat yang menggabungkan keduanya, ada riwayat yang memisahkan. Wal adamiyya, dan juga bangkai manusia, jenazah manusia, ya, suci, tidak najis. Ya, sudah kita bahas diantara dalil-dalilnya. Ya, Nabi SAW mencium anaknya. Ya, Abu Bakar mencium Nabi SAW. Kalaulah najis, maka itu tidak sepatutnya untuk dicium. Dan dalil-dalil yang lainnya. Wa yubsalul ina'u min bulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bitturabi. Ya, dan bejana bekas jilatan anjing dan babi itu dicuci 7 kali. Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, salah satunya dengan tanah. Ini sudah kita bahas juga. Ya, tuhuru ina yahadukum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna biturabi. Dalam riwayat Imam Muslim dan lainnya. Cara mensucikan ya bejana yang kalian miliki, jika dia dijilat anjing, maka cuci 7 kali. Ya, yang awalnya dengan tanah. Ya. Terakhir kita sudah bahas sampai ya bab ini, pada bagian ini. Kemudian Al-Qadi Abu Syuja' melanjutkan, wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti 'alayhi wa thalathatu afdalu. Ya, cara mencuci najis secara umum yang sebelumnya itu najis-najis khusus, najis babi, najis anjing, ya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, itu najis khusus yang dia berdiri sendiri, ada dalil tersendiri. Yang ini adalah kemudian membahas bagaimana najis secara umum, ini yang dibahas. Cara mencuci najis secara umum, yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti 'alayhi. Ya, bahwa najis-najis yang lainnya selain yang sudah disebutkan, najis-najis yang lainnya maka cukup dicuci satu kali saja. Ya, satu kali saja yang itu menimpa ke najis tersebut. Wa thalathatu afdalu. Ya, dan mencuci tiga kali itu lebih afdal. Ya, mencuci tiga kali lebih afdal najis-najis lainnya secara umum yang bukan najis khusus tersendiri. Ya. Maka pada pembahasan ini ya disebutkan dalilnya oleh Syekh Mustafa Al-Bugha. Ya, apa dalilnya? Mencuci najis itu cukup satu kali saja. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, kanatis salatu khamsin wal ghaslu min al-janabah sab'a mirarin wa ghaslu al-bawli sab'a mirarin. Ya, dahulu awalnya salat itu diwajibkan 50 kali. Ketika kisah Mi'raj, Mi'raj Nabi SAW, ya, hadisnya cukup panjang. Kalau di Sahihain, ya, bisa dibilang di Sahihain itu hadis yang paling panjang setelah hadisul ifki. Paling panjang hadisul ifki, kemudian hadis Mi'raj. Ya. Nabi SAW awalnya diwajibkan 50 kali. Ya, kemudian bolak-balik kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, ya, menyarankan untuk meminta at-takhfif, meminta keringanan. Ya, meminta keringanan hingga 5. Awalnya 50 waktu. Kanat salatu khamsin. Awalnya salat itu 50 kali. Wal ghuslu minan janabah sab'a mirarin. Wa itu masih menyambung ke kana. Yakni awalnya mandi janabah itu juga 7 kali awalnya. Syariat awalnya salat 50 kali. Awalnya mandi janabah itu 7 kali. Wa ghuslul bauli sab'a mirarin. Dan awalnya ya mencuci bekas air kencing itu 7 kali. Ya, awalnya 7 kali. Hatta ju'ilatis salatu khamsa wal ghuslu min al-janabati marratan wa ghuslu al-bawli min ats-tsaubi marratan. Ya. Kemudian salat 5 waktu dijadikan 5 kali. Yang ini sahih, ya. Bagian yang ini sahih. Kenapa? Karena dia dikuatkan hadis sahihain. Ya. Dikuatkan hadis sahihain riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya memang benar awalnya 50 waktu, kemudian ya Nabi SAW minta keringanan dan berujung 5 waktu, walaupun ada khilaf tentang takhfifnya. Ya, tentang takhfifnya bolak-balik kepada Musanya itu beberapa riwayat ada perbedaan. Ada riwayat yang menyebutkan dikuranginya per 5 rakaat, ada yang riwayat yang menyebutkan dikuranginya per 10 rakaat. Ya, tapi sepakat riwayatnya itu dikurangi dari 50 menjadi 5 akhirnya. Ya. Kemudian ketika 5 kembali bertemu kepada Nabi Musa, Nabi Musa masih menyarankan fasalhu takhfif. Ya, minta keringanan. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya itu. Saya malu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berulang kali meminta keringanan. Maka tetap ya 5 waktu. Yang bagian 5 waktu ini sahih. Ya. Wal ghuslu min al-janabi marratan. Mandi janabah juga diringankan. Awalnya 7 kali menjadi berapa kali? 1 kali. Mencuci bekas air kencing, awalnya 7 kali menjadi berapa? Menjadi 1 kali. Berujung dikurangi menjadi 1 kali. Berarti total menghilangkan najis berapa kali cucian? Yang berlaku berapa? 1. Bukan yang awal ya. Kenapa? Karena yang awal itu sighahnya dengan kana. Kana itu isy'arun fima madha. Itu mengisyaratkan hal dahulunya. Sedangkan hukum yang akhir mengisyaratkan itu menghapus hukum yang sebelumnya disebutkan. Sebagaimana sholat 5 waktu itu menasikh hukum sholat 50 waktu. Begitu pula cucian 1 kali menasikh hukum cucian 7 kali. Bisa dipahami? Ya, mana hadis ini? Kemudian Syekh Mustafa Al-Bughah menyebutkan rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 5884. Walam yudha'ifhu. Dan Imam Abu Dawud tidak mendhaifkannya. Tidak mendhaifkan hadis ini. Wa qisa bil bauli ghairuhu. Dan dikiaskan kepada air kencing najis-najis selainnya. Yani najis selain air kencing yang tidak disebutkan dalil khususnya, maka dikiaskan ke air kencing. Dikiaskan ke air kencing yang ada dalil khususnya anjing, maka berlaku dalil khusus. Yang ada dalil khususnya air kencing bayi laki-laki, maka berlaku dalil khusus. Yang tidak ada dalil khususnya dikiaskan ke air kencing. Ya, hanya saja perlu diperhatikan ya bahwa Syekh Mustafa Al-Bughah berhujjah dengan hadis ini dengan alasan walam yudha'ifhu. Al-Imam Abu Daud tidak mendhaifkannya. Dan Imam Abu Daud dalam sunannya beliau tidak mensyaratkan seluruh hadis di Sunan Abu Daud harus sahih. Imam Abu Daud tidak mensyaratkan harus hadis sahih. Ya, dan di risalah ila ahli Makkah yang itu bagaikan muqaddimah Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud menyebutkan kaifiat beliau karangan Sunan Abi Daudnya. Apakah beliau menjelaskan seluruh hadis dhaif? Kenyataannya tidak. Kenapa? Karena Imam Abu Daud berkata di risalah ila ahli Makkah, "Wa ma fihi wahnun syadidun bayyantu." Ya. Kalau di sunanku ini ada hadis yang dhaifnya parah, dhaifnya keras, ya sangat dhaif, bayyantu, maka pasti saya jelaskan. Berarti kalau tidak dijelaskan bagaimana hadisnya? Hah? Kalau tidak dijelaskan mungkin hadisnya sahih, mungkin hadisnya hasan, mungkin hadisnya dhaif ringan, tidak? Masih mungkin. Kenapa? Karena beliau hanya mensyaratkan yang beliau jelaskan kedhaifannya hanya yang ada kedhaifan parah. Beliau hanya mensyaratkan yang beliau jelaskan yang ada kedhaifan parah. Dan juga beliau berkata wa masakattu fihi fahuwa salih. Yang hadis aku diamkan maka itu hadis salih. Hadis yang salih. Yang sudah belajar mustalah hadis, hadis salih itu apa? Salih, bukan sahih. Salih, salihun. Hadis salih itu apa? Hah? Hadis salih apa? Maka perkataan Imam Abu Dawud ini memang menimbulkan polemik. Kenapa? Karena yang beliau diamkan itu tidak pasti hadis sahih. Ya, maka wallahu alam, sebagus-bagus yang menafsirkan perkataan Imam Abu Dawud, ya salih itu ada kemungkinan salihun lil ihtijaj, ada kemungkinan salihun lil i'tibar. Hadis yang salih di Sunan Abi Dawud yang beliau diamkan ada 2 kemungkinan. Pertama, salihun lil ihtijaj. Hadis yang salih untuk berhujjah. Bisa digunakan untuk hujjah. Yakni hadis sahih dan hasan. Bisa dipahami? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Salihun lil ihtijaj. Kemungkinan yang kedua, salihun lil i'tibar. Hadis yang salih untuk i'tibar. Apa itu i'tibar? Saya kadang kalau ini kasih kuis, yang bisa jawab saya kasih 20.000. Apa maksud i'tibar? Hah? Dikenal? Ma'ruf? Ya. Bukan. Ya, ini i'tibar bukan makna lugawi, tapi makna menurut istilah para ulama hadis. Al-i'tibar jam'u turuq. Mengumpulkan sanad-sanadnya, satu hadis itu dikumpulkan sanad-sanadnya, kemudian dilihat ya apakah dia bisa naik derajatnya kepada hadis hasan, apakah kepada hadis sahih, atau sama sekali tidak bisa naik derajatnya. Itu i'tibar jam'u turuq, mengumpulkan jalan-jalannya. Hadis dhaif ringan itu salihun lil i'tibar. hadis yang dhaifnya ringan itu bisa dikumpulkan jalannya. Untuk apa dikumpulkan jalannya? Kalau dia ada syahid atau ada mutaba'ah, hadisnya naik ke derajat hasan li ghairihi. Bisa dipahami? Ya. Maka ya wallahu alam, Syekh Mustafa Al-Bubo yang menyandarkan bahwa Imam Abu Daud walam yudha'ifhu, itu sebenarnya tidak cukup ya. Tidak cukup untuk menjadikan hadis ini sebagai hujjah dalam bab ini. Ya, alangkah baiknya beliau pakai hadis sahih, karena kenyataannya ada hadis yang sahih. Lebih sahih untuk jadikan hujjah dalam bab ini. Ya, untuk menghilangkan najis cukup satu kali cucian, dan hadis ini ya memang didhaifkan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Syu'aib Arnaut bahwa hadis ini dhaif karena fihi Ayyub bin Jabir. Ya, di sanadnya ada Ayyub bin Jabir Al-Hanafi. Yang beliau itu rawi yang dhaif. Ayyub bin Jabir Al-Hanafi rawi yang dhaif. Dan juga di sanadnya ada Abdullah bin Ismah. Abdullah bin Ismah itu diikhtilafkan. Ya, apakah dia dhaif atau tidak. Ya, intinya ya sanadnya ini hadisnya dhaif. Ya, dan juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di Sunan Abi Daud. Ya, ta'liq beliau terhadap Sunan Abi Daud. Alangkah bagusnya pakai hadis yang lain yang lebih sahih. Dan nyatanya ada hadis yang lebih sahih. Ya, yakni hadis riwayat Abu Daud, tidak disebutkan di sini. Ya, hadis riwayat hadis dari Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, tapi ini lafaz Imam Bukhari. Hadis Arab Badui. Arab Badui yang pipis di masjid. Ya, sudah masyhur insyaallah ya. Hadis Arab Badui yang pipis di masjid, kemudian hampir-hampir mau dipukul oleh para sahabat. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Da'u." Ya, biarkan dia. "Wa hariqu 'ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in." Biarkan dia tuangkan ke atas air kencingnya sajlan, satu ember sajlan. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi As-Sijistani, "Ad-dalwu mal'a." Satu ember penuh. Dia dengan lafaz mufrad. Ya, satu ember penuh. "Aw dhanuban min ma'in." Dhanub pun semakna ya. Sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibn Faris, "Ad-dalwul 'azimah." Ya, makna dhanub itu ember besar. Ya, ember besarnya Nabi SAW sabdakan dengan lafaz mufrad. Sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Menunjukkan satu kali tuangan itu cukup. Bisa pahami? Ya. Alangkah bagusnya pakai hadis ini, karena ini ya juga ya dan lebih sahih. Walaupun nanti mungkin barangkali ada yang membantah secara bahasa, sajlan dengan dhanuban itu ada ihtimal dia ismul jins, dia isim jins ya. Sedangkan isim jins itu bisa bermakna satu kali, dua kali, tiga kali, atau berkali-kali ya. Wallahualam, tapi justru yang lebih zahir itu hanya satu kali ya, satu ember saja ya. Dan ini hadisnya lebih sahih ya. Dan tetap ya, bahwasanya hukum asal mencuci najis memang cukup dengan satu kali siraman. Satu kali siraman sudah membersihkan, maka itu sudah mencukupi. Wa thalathatu afdalu. Ya, cucian tiga kali maka itu lebih afdal. Ya, cucian tiga kali itu lebih afdal. Ya, kenapa lebih afdal? Ya, dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni bahwa izalatun najas yustahabbut tathlith. Menghilangkan najis itu disukai, lebih bagus kalau dia tiga kali. Tiga kali. Apa dalilnya? Kal ahdath. Masya Allah, ulama fikih kalau bahas memang seperti itu. Kalau orang yang gak paham dalil dan dia ya, basic penguasaan dalilnya lemah, akan menganggap, wah ini apaan sih, ulama fikih cuma ngomong-ngomong saja gak ada dalilnya. Kenapa? Karena basic mereka itu membicarakan sesuatu ya, untuk orang-orang yang harusnya sudah paham dalilnya. Mereka hanya menjelaskan bagaimana cara memahami dalil itu. Ya, ini apa? Apa dalil? Tiga kali kal ahdath. Kaf itu harfu tashbih, diserupakan dengan mengangkat hadath. Mengangkat hadas itu apa? Mengangkat hadas apa? Wudu, mandi, tayamum. Itu mengangkat hadas. Jadi apa? Bagaimana? Tiga kali dikiaskan ke mengangkat hadas. Wudu, sebagaimana wudu itu disunnahkan cuciannya tiga kali, begitu pula mengangkat najis. Ya, disunnahkan tiga kali. Bisa dipahami? Ya, jadi dalilnya dengan kias. Dikiaskan ke mengangkat hadas. Dan mengangkat hadas satu kali sudah cukup. Ya, dan ada hadisnya. Nabi SAW pernah wudu satu kali dari hadis Abdullah bin Abbas. Ya, tapi kenyataannya Nabi SAW juga pernah cuci tiga kali, tiga kali. Maka dikiaskan ke situ. Ya. Kenapa? Karena dia semakna dalam hal sama-sama membersihkan. Ya, sama-sama membersihkan, walaupun beda di sisi mana yang dibersihkan. Yang satu mengangkat hadas dari jasad, yang satu menghilangkan najis, ya, dari jasad, pakaian atau tempat. Ya, maka kias, ya, pakai kias. Ini namanya kias musawi. Kias musawi, setara. Ditambah lagi, dikuatkan dengan kias aulawi. Ya, bagaimana kias aulawinya? Ya. Wa li anna dhalika mustahabbun 'inda syakki fin najasah, fa 'inda tahaqquqiha aula. Ya. Kenapa? Karena menghilangkan najis atau menghilangkan dengan tiga kali itu menghilangkan najis, akhwan, menghilangkan najis itu disyariatkan ketika ragu ada najis. Ketika ragu ada najis, maka ketika nyata ada najis, lebih patut lagi, lebih patut bersemangat untuk mencucinya. Paham gak nih? Yang bisa jelasin saya kasih 50.000. Karena ini susah. Ada yang bisa jelasin? Jadi kalau 3 kali itu di upload. Hah? 3 kali itu di upload. Ya, ada yang lain? Kias aulanya bagaimana? Ya, ada yang lain? Hah? Kalau seperti ini aja nggak ada bayangan. Ini apa sih ngomong? Ya, takyid dan al-his ini hanya ngomong-ngomong saja, nggak ada dalilnya. Dalil itu apa sih? Dalil itu Quran, Sunnah, Ijma, kias. Ya, kias. Dan madhab Syafi'i termasuk madhab yang kuat dalam qiyas. Ya, dari imam yang langsung sudah mengajarkan, menulis langsung bab qiyas. Sudah ribuan tahun madhab Syafi'i belajar qiyas, mengembangkan qiyas dengan berbagai macamnya. Dan mereka ahli di situ. Ya. Maka kalau tentang qiyas, ya mereka sudah ringkas-ringkas ini saja. Kalau orang yang belum paham, ini ngomong gak ada dalilnya. Ini qiyas namanya, qiyas aulawi. Yang ini erat dengan hadis. Sudah kita bahas hadisnya. Hadis, ya, mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke bejana. Hadis Abu Hurairah. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, ya, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i. Fa inna ahadukum la yadri ayna batat yadu. Ya, jika kalian bangun tidur, maka jangan celupkan tangan ke bejana sebelum mencucinya. Maka cuci dulu tangannya, ya, sebelum dia memasukkan, ya, tangannya ke bejana. Kenapa? Karena kalian tidak mengetahui tangannya bermalam di mana. Tahu hadis ini kan? Nggak tahu hadis ini, nyambung sini ya? Ah, nggak tahu, ya, lupa. Kan ini hadis ini sudah kita bahas bahwa kondisi tangan itu ada tiga macam. Pertama, yakinu toharoh. Yakin tangannya benar-benar bersih. Kedua, yakinun najasah. Yakin tangannya benar-benar najis. Ketiga, syakun najasah. Ragu tangannya ada najis atau tidak. Sudah kita bahas ini. Ya. Fikih itu memang seperti itu. Berkaitan satu bab dengan bab yang lain. Ya. Saling berkaitan satu bab dengan bab yang lain. Maka dikaitkan dengan bab situ. Ketika ragu tangannya ada najis, ya, tetap Ya, mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya perintahkan untuk cuci. Cuci tangan. Lo kan enggak yakin ada najis, ragu ada najis. Tetap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan cuci tangan, walaupun perintah cuci tangannya ini ulama khilaf. Kalau mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau mazhab Imam Ahmad wajib. Ya. Mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kenapa? Karena hanya diragukan ada najis, belum yakin ada najis. Tapi tetap disyariatkan untuk cuci tangan. Bisa dipahami ini? Paham syakkun najasah? Maka dikiaskan ke syakkun najasah itu. Bagaimana kiasnya? Ketika kondisi syakkun najasah diragukan ada najis di tangan, ketika kondisi ragu saja disunahkan untuk mencuci tangan, apalagi kondisi yakin ada najis di tangan. Bisa dipahami? Lebih patut untuk dicuci. Ini kias aula. Kondisi ragu saja diperintahkan cuci tangan, apalagi kondisi yakin sudah pasti kena najis. Ya, ini kias aulawi namanya. Kias yang lebih tinggi. Kias yang lebih tinggi. Untuk buat permisalan saja, contoh kias aulawi. Berkata ah kepada orang tua, apa hukumnya? Haram. Wala taqul lahumā uffin. Jangan berkata uff. Uff itu adna kalimati tadajjur. Kalimat penolakan paling lemah. Uff dalam bahasa Arab, kalimat penolakan paling lemah. Wala taqul lahumā. Kata Allah jangan. Haram mengucapkan uff. Kalimat penolakan saja yang paling lemah haram, apalagi yang di atas itu kias aulanya. Apalagi teriak-teriak, terlebih lagi berkata kotor, terlebih lagi main fisik. Hukumnya apa? Lebih haram lagi. Ini kias aulawi, walaupun tidak ada di ayat. Bisa dipahami? Ini lebih mendekatkan pemahaman tentang kias aulawi. Dan kias aulawi ini jenis kias yang kuat. Ya, tidak ada yang mengingkari kias aulawi. Bahkan mazhab Zuhriyah ada kalanya memakai kias aulawi. Mazhab Zuhriyah. Ya, mazhab Zuhriyah itu tidak mengingkari seluruh jenis kias. Ada kalanya mereka masih memakai kias aulawi, walaupun dalam mazhab mereka namanya bukan kias aulawi. Ya, namanya lain. Bisa dipahami ya, insyaallah. Maka dikuatkan dengan dua dalil itu tadi. Ya, kias ke mencuci hadas dan kias aulawi bab ketika ragu ada najis. Jadi ini bab ta'adudul kiasain. Dua kias yang saling menguatkan. Ya, dua kias yang saling menguatkan. Bisa dipaham ya? Insyaallah ya. Kemudian ya al-Qadhi Abu Syuja' yaqala fi kitabihi wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Ya, jika khamr menjadi al-khal, ketika khamr menjadi al-khal itu cuka. Ya, cuka atau semacam itu. Ya. Di hadis Nabi SAW, ni'mal udmu al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ketika khamr menjadi cuka dengan sendirinya tahurat, maka ia suci. Maka ia suci. Wa in khullilat, wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Tapi jika khamr ini dirubah, bukan berubah dengan sendirinya, tapi jika diubah dengan tangan manusia, sengaja diubah dengan memasukkan sesuatu di khamar, lam tathur, maka tidak menjadi suci. Tidak menjadi suci. Bisa dipahami? Ya. Ini tentang khamar. Ya. Tentang khamar, ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha ya rahimahullah ta'ala, beliau berkata, li'anna illatin najasati al-iskar waqad zalat bitakhallul. Ya, kenapa? Karena ilat najisnya khamr adalah al-iskar. Adalah karena khamr itu memabukkan. Ya, askara yuskiru iskaran itu memabukkan. Ya, khamr itu najis. Kenapa? Karena dia memabukkan. Waqad zalat bitakhallul. Dan ilat ini hilang kalau dia sudah berubah menjadi cuka. Bisa dipahami? Ya, dia berubah menjadi cuka. ya, wallahu alam, kiranya alangkah baiknya kalau dalam bab ini itu membawakan mukaddimah terlebih dahulu, yakni mukaddimah hukum asal khamr, ya, hukum asal khamr apakah suci atau tidak. Namun beliau langsung meringkas, ya, alangkah bagusnya menjelaskan dahulu bahwa dalam madzhab Syafi'i khamr itu najis. Ya, ulama memang khilaf. Khamr haram, sepakat. Khamr haram, sepakat. Tapi apakah khamr najis atau tidak, itu khilaf. Ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i khamr itu najis. Dalilnya apa? Dalilnya dalil-dalil tentang keharaman khamr. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Ah, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru, khamr, judi, ya, dan mengundi, ya, wal azlam juga ada tongkat-tongkat untuk undian seperti itu rijsun, kotor. Itu adalah kotor min amali syaitan. Ya, dari ayat ini maka Imam Syafi'i membangun fikihnya bahwa khamr itu najis. Ya, alangkah baiknya dijelaskan mukadimah seperti ini, baru nanti dibahas lagi bagaimana kalau khamrnya berubah. Bisa dipahami? Ya. Ya, khamrnya berubah. Syekh Mustafa Al-Bugha rahimahullah taala, ya, beliau hanya membawakan ta'lil, yang ini hanya ta'lil secara ma'nawi. Ya, wallahu alam, alangkah baiknya beliau bawakan hadisnya. Sebenarnya ada hadisnya. Yang potongan penjelasan beliau ini hakikatnya juga potongan penjelasan ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Nawawi ketika menjelaskan, ya, hadisnya di syarah Sahih Muslim. Ya, aslinya dalam bab ini ada hadisnya. Ya, yakni hadis, ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya, nomor 1983. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 1983 dari hadis Anas bin Malik. Ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Nabi SAW pernah ditanya tentang al-khamr, tentang khamr tuttakhadhu khallan, yang diubah menjadi khal, diubah menjadi cuka. Nabi SAW ditanya tentang khamr diubah menjadi cuka. Faqala la. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, ini tidak ada hadisnya di kitab kalian, tapi ya, di syarah-syarah ulama dan di hadisnya memang ada di Sahih Muslim. Ya, Nabi SAW jawab tidak. Tidak boleh. Ya. Hakikat penjelasan ini itu penjelasan dari hadis sebenarnya, untuk menjelaskan hadis. Ya, maka alangkah baiknya, ya, beliau sebutkan hadisnya sebenarnya, karena beliau mengilzam ketika mengarang kitab ini untuk menyebutkan dalil-dalil tentang bab-bab yang disebutkan oleh Qadhi Abu Syuja'. Sedangkan kalau dalil hadis, tentu saja itu lebih menenangkan hati daripada dalil ta'lil secara ma'nawi. Ya. Hadisnya, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW melarang anil khamri tuttakhadhu khallan, khamr yang diubah menjadi cuka. Bisa dipahami? Ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, hadza dalilu Syafi'i wa Ahmad wal jumhuri annahu la yajuzu takhlilul khamri. Ya, ini adalah dalilnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur para ulama bahwa tidak boleh mengubah khamr menjadi cuka. Haram. Tidak boleh mengubah khamr menjadi cuka. Wala tathuru bitakhlil. Dan khamrnya itu tidak menjadi suci dengan dia diubah menjadi cuka. Wa idza khallalaha bi khubzin aw basalin aw ghairi dzalika mimma yulqa fiha baqiyatun ala najasatiha binafsi ma ulqiya fiha wa la yathuru hadzal khallu ba'dahu abada. Yani apa? Jika khamrnya itu diubah menjadi cuka dengan perantara apapun, kan diubah, pasti dia dicelup sesuatu, ya, dicampur sesuatu sehingga bisa berubah atau mempercepat perubahannya. Saya pahami? Dicampur sesuatu. Apakah itu dicampur dengan roti, dicampur dengan bawang, atau yang lain-lain, mau sebutkan macam-macam. Intinya pencampur kepada khamar kemudian berubah menjadi cuka. Baqiyatun ala najasatiha. Maka perhatikan ini. Zat yang dicampur rotinya, bawangnya, zat pencampurnya menjadi najis. Menjadi apa? Najis, mutanajis. Kenapa? Karena khamr dalam madzhab Syafi'i hukum asalnya apa? Najis. Ketika masuk sesuatu yang suci, bawang masuk ke najis, bawangnya jadi apa? Najis. Roti dimasukin ke najis, rotinya jadi apa? Najis. Jadi mutanajis lebih tepatnya. Jadi mutanajis. Bisa dipahami? Ya. Maka zat yang pencampur ini dia menjadi najis. Dan ketika khamrnya berubah menjadi cuka, cuka najis tidak? Tidak. Cukanya tidak najis, tapi zat yang pencampur ini awalnya sudah menjadi najis. Baqiyatun ala najasatiha. Maka dia tetap dalam keadaannya mutanajis. Yang kemudian keadaan mutanajis ini mencampur lagi cuka sekitarnya. Jadi pahami? Dia mempengaruhi cuka sekitarnya. Kenapa? Karena cuka itu normalnya banyak apa sedikit? Lebih dari 2 kulah tidak? Ya, cuka rata-rata yang enggak sampai 2 kulah ya. Golimnya itu sedikit. Maka dia juga menjadi mutanajis lagi karena zat pencampur yang sudah jadi mutanajis pertama. Bisa dipahami? Ya. Wa ijma'u annaha idzan qalabat bi nafsiha khallan tahurat. Ya, kemudian Imam An-Nawawi menukil bagian yang diijma'kan oleh para ulama. Yani bagian yang kedua tadi. Para ulama ijma' bahwasanya khamar tersebut jika berubah dengan sendirinya, berubah dengan sendirinya menjadi cuka tahurat, maka menjadi suci. Ini dalil sekaligus dalil bagian kedua. Bagian kedua yang mana? Yani wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Afwan. Dalil bagian yang pertama, afwan. Idza takhallalat bi nafsiha tahurat. Dalil yang bagian pertama. Jika menjadi suci dengan sendirinya maka dia suci. Dalilnya apa? Dalilnya ijma. Para ulama sudah ijma. Nanti ada metode pendalilan yang lain ya. Insyaallah kita jelaskan setelah azan. Allah Naam, kita lanjutkan. Ya. Khamar ketika berubah dengan sendirinya, maka dia apa hukumnya? Suci. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW tadi. Dan juga ijma'. Sudah ijma'. Bisa dipahami? Sebenarnya hadis Nabi SAW itu hanya menjelaskan bagian ketika diubah dengan sengaja. Kenapa? Karena lafaz hadisnya su'ilan Nabi SAW anil khamri tuttakhadhu khallan. Nabi SAW ditanyakan tentang khamr diubah. Ittikhad, ya, lafaz ittikhad dalam bahasa Arab itu dalalatun ala amdin, menunjukkan kesengajaan. Dia sengaja mengubah. Bisa dipahami? Yang ditanyakan di lafaz hadis adalah yang sengaja diubah. Maka itu dihukum najis. Dihukumi najis itu bagian yang kedua. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Jika diubah dengan memasukkan sesuatu, maka tidak menjadi suci. Bisa dipahami? Lalu hadis itu mana bagian yang tidak diubah dengan sengaja? Ada enggak penjelasannya? Hah? Di hadisnya ada enggak? Enggak ada. Secara lafaz tidak ada. Ini namanya dalalah mafhum. Dalalah mafhum, mafhum mukhalafah. Yang diubah dengan sengaja itu menjadi najis. Bagaimana yang diubah dengan tidak sengaja? Apa hukumnya? Apakah najis atau tidak? Maka tidak najis. Ini mafhum mukhalafah. Kenapa? Karena lafaz hadisnya hanya menjelaskan lafaz sengaja diubah. Sehingga hukum yang tidak sengaja berubah itu berbeda dengan yang ada di lafaz hadis. Bisa dipahami? Ya, ini namanya istidlal dengan mafhum mukhalafah. Dan madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad itu boleh mentakhsis dengan mafhum mukhalafah seperti ini. Ya, mengkhususkan sesuatu dengan mafhum mukhalafah. Dan kenyataannya bagian yang mafhum mukhalafah itu sudah diijma'kan oleh para ulama. Ya, sudah diijma'kan oleh para ulama. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi, wa ajma'u annaha idzan qalabat bi nafsiha khallan tahurat. Para ulama sudah ijma', kalau berubah dengan sendirinya maka menjadi suci. Bisa dipahami? Ya. Maka itu dalil sucinya ketika berubah tidak sengaja dengan dua dalil. Dengan ijma' dan mafhum mukhalafah dari hadis. Bisa dipahami? Ini pembahasan tentang najis. Ya, apakah khamar itu najis atau tidak? Sebagaimana sudah saya isyaratkan bahwa memang ada khilaf. Ya, para ulama dalam hal tersebut. Madzhab Imam Syafi'i, khamar itu najis. Khamar itu najis. Maka segala zat yang memabukkan itu dihukumi najis. Karena ilat haramnya itu selain karena dia iskar, juga karena linajasatiha, karena dia najis. Tapi kalau mazhab yang lain, ya, ini hanya isyarat saja ya. Dan wallahu alam ini memiliki dalil yang kuat juga. Riwayat dari mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Ahmad, khamar itu tidak najis. Khamar tidak najis. Loh, tapi khamar haram tidak? Haram. Tapi tidak najis. Tapi tetap sama haram hukumnya. Bisa dipahami? Tetap haram hukumnya walaupun itu tidak najis. Racun haram diminum tidak? Haram. Najis tidak? Belum tentu. Kalau bahannya tidak najis maka dia tidak haram. Ya. Maka dia tidak haram. Batu najis tidak? Batu najis tidak? Makan batu mati tidak? Ya, haram juga memakannya walaupun tidak najis. Bisa dipahami? Tidak ada kelaziman antara najis dengan haram. Ya, tidak ada kelaziman. Kalau mazhab yang lain, khamr itu dia tidak najis. Loh, dari mana dalilnya tidak najis? Berdasarkan dalil ketika khamr itu diharamkan. Ya, ketika turun ayat Al-Maidah, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat Al-Maidah tentang kenajisan khamr. Ya, mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad berdalil dengan ayat Al-Maidah ditambah kisah haramnya khamr. Ketika khamr itu diharamkan, ya, maka para sahabat itu mereka menuangkan khamr-khamrnya ke jalanan di kota-kota Madinah. Bahkan pernah, ya, Anas bin Malik sedang menuangkan khamr, di situ ada Abu Talhah, ada Zubair bin Awam, ya, sahabat kibar, ya, sebagian as-sabiqun al-awwalun, sedang minum khamr karena belum turun dalil tegas. Ya, kemudian ada sahabat yang menyampaikan innal khamra qad hurrimat, khamr sudah diharamkan. Langsung Abu Talhah memerintahkan, "Qum ya Anas." Ya, berdiri wahai Anas, hancurkan itu bejana-bejana khamr. Ketika itu para sahabat langsung menumpahkan khamr ke jalan-jalan. Kira-kira kalau kita angkut kotoran di speed tank, kita tumpahkan di jalan-jalan, boleh tidak? Ya, tidak boleh, mengganggu. Menuangkan najis ke jalan tidak boleh. Syahidnya juga hadis Nabi SAW melarang buang air fi qari'ati tariq. Nabi SAW melarang buang air di tengah jalan. Tidak boleh menuangkan najis ke tengah jalan, mengganggu orang. Ya, maka para ulama, yakni mazhab yang lain, ketika kalau khamr itu najis, harusnya jangan dibuang di jalan, mengganggu orang. Kan mengganggu orang, tidak boleh mengganggu orang. Bahkan ketika itu, ya, sebagian riwayat, ya, jalan-jalan kota Madinah penuh khamr. Itu kalau mau sholat bagaimana? Masa dari rumah, ya, kena najis-najis terus sholat. Ya, ini dalil sebagian ulama bahwa khamr itu tidak najis. Tapi tetap haram, sepakat itu haram. Ya, khamr itu haram, sepakat. Tapi najisnya atau tidak, maka itu tidak najis. Kalau seandainya kita katakan khamr itu tidak najis, apakah hukum ini berubah atau tidak? Kenyataannya tidak. Kalau misalnya kita ambil khamr tidak najis, apakah ketika khamr berubah sendiri jadi boleh? Tetap tidak juga. Jadi tohur, jadi suci juga. Iya, jadi suci, jadi boleh. Kalau berubah dengan sendirinya menjadi cuka, apakah menjadi boleh? Tapi ilatnya apa? Ilatnya zawalul iskar, hilangnya sifat mabuk, bukan hilangnya sifat najis. Bisa dipahami? Jadi hukumnya tetap sama, tapi hanya beda ilat. Hukumnya tetap sama, hanya beda ilat. Hukumnya sama persis kayak mazhab Syafi'i yang sudah kita pelajari, tapi hanya beda ilat. Bisa dipahami? Loh, apa sih fungsinya beda ilat ini? Ini fungsi di bab qiyas. Ilat ini berfungsi nanti di bab qiyas, hal-hal yang lain yang serupa dengan ini yang tidak ada dalilnya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Yang kedua kan tadi, kalau yang jadi yang pemerintah tadi, yang pertama sesuatu itu kan jadi munajat. Muta najis. Kalau yang pemerintah itu bukan najis, sesuatu yang mana? Harusnya bukan karena itu sebenarnya, cuma karena hadis doang. Iya. Mazhab yang tidak mengatakan itu najis, maka ilatnya apa? Ya, ilatnya memang, ya, haram memakan khamr, haram meminum khamr, li hurmatihi, karena keharamannya. Haram memakan karena dia bermudarat, ya. Karena dia memang bermudarat, tidak boleh, bukan. Dan ilatnya iskar, karena memabukkan. Ilatnya karena memabukkan. Kalau Syafi'i, ya, karena dua tadi, karena najis dan dia memabukkan. Apakah tetap cuka jadi boleh kalau berubah dengan sendirinya? Tetap boleh. Kalau dirubah tetap tidak boleh? Tetap tidak boleh. Tetap mengikuti lafaz hadis. Dua mazhab ini sama-sama mengikuti lafaz hadis, hanya beda ilat saja. Ya, hanya beda ilat hukum. Ya. Hah? Allah alam, saya tidak melihat penjual cuka itu buatnya bagaimana, ya. Hah? Saya tidak tahu cuka yang bermerek dan tidak bermerek. Ya. Kalau zahirnya itu dijual oleh orang muslim yang dia, ya, tentu saja paham hal tersebut. Ya, maka dihukumi sesuai hukum asal muslim. Ya, dihukumi sesuai hukum asal muslim. Yang zahir yang menyebar di negeri tersebut. Indonesia, negeri kaum muslimin. Hukum asal muslim, ya dia tahu bahwa khamar itu tidak boleh. Kecuali kalau kita ya berada di daerah yang dominannya itu non muslim. Ya, maka itu bukan pakai hukum asal, tapi pakai zahir. Ya, zahir yang menyebar di daerah itu orang-orang yang tidak memperhatikan khamar atau tidak di daerah Cina misalnya. Ya, atau di daerah Nasrani misalnya. Mereka orang-orang yang tidak perhatikan ya apakah khamarnya najis atau tidak, ada zat yang memabukkan atau tidak, maka yang berlaku hukum ya zahir di kondisi khusus tersebut. Ya, adapun yang kondisi yang mayoritas kaum muslimin, yang berlaku hukum umum kaum muslimin. Pulang, kalau buat seperti itunya saya tidak tahu ya berapa lamanya. Ya. Kemudian nanti ada khilaf lagi bab nabir. Ya. Apakah boleh ya memakan atau minum nabir atau tidak? Ya. Dan berwudu dengan nabir atau tidak? Itu diikhtilafkan oleh para ulama. Namun jumhur ya, kalau itu belum ada sifat memabukkan, tetap dia boleh diminum. Tapi tidak boleh untuk wudu. Tidak boleh untuk wudu. Walaupun masih bening, karena dia sudah bercampur. Ya, dia sudah bercampur. Beda mazhab Ahlul Kufah. Ya, Ahlul Kufah mereka membolehkan, ya, sebagian yang membolehkan berwudu dengan nabid kalau dia belum berubah menjadi khamar. Ya, ini sudah dibantah oleh ulama dari zaman ke zaman. Mazhab yang lainnya, yani mazhab selain Ahlul Kufah. Ya, wallahualam, ini sudah selesai pasalnya, dan pasal yang barunya ini cukup panjang. Wallahualam, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.